أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Al-ismul mausul, isim mausul, termasuk diantara isim yang ma'rifah. Pembahasan yang keempat dari isim ma'rifah. Qauluhu ay qaulu ibn Hisham rahmatullahi alaihi, thumma al-mausulu wa huwa alladhi wallati walladhani واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى ولجمع المؤنث اللائي واللاتي. مريان ابن هشام رحمه الله تعالى menyebutkan beberapa macam isim mausul yang beliau sebutkan di sini. Kemudian isim mausul termasuk dari jenis ma'rifah yang keempat setelah kita menyebutkan pembahasan dhamir, kemudian alam, kemudian isim isyarah kemarin, dan sekarang isim mausul. Maka beliau pun menyebutkan beberapa jenis isim mausul yang sifatnya mukhtas, yakni sifatnya khusus yang dipakai untuk dalalah atau penunjukan tertentu yang tidak berserikat dengan makna yang lain. Jadi dia hanya memiliki makna khusus yang dimiliki olehnya, yang tidak berserikat dengan makna yang lain, sebagaimana yang akan kita bahas pada jenis mausul yang kedua, yakni yang mushtarak, al-mausul al-mushtarak, yang berserikat daripadanya makna-makna dan tidak hanya terporos pada satu makna saja, seperti man misalkan, itu bisa untuk mufrad, bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas, bisa untuk musanna, bisa untuk jamak. Itu disebut dengan al-mausul al-mushtarak. Nah, sekarang yang disebut dengan al-ismul mausul al-mukhtas yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala, wa huwa alladhi. Yang pertama adalah alladhi. Nanti penjabarannya disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan hafizahullahu taala. Wallati, walladani, wallatani bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Kemudian alladani dan allatani, di mana dalam kondisi rafa' itu menggunakan a alif sebagaimana isim musanna, dan dalam kondisi jar dan nasab menggunakan al ya. Persis i'rabnya seperti isim musanna, atau bisa kita katakan mulhaqun bil musanna, diserupakan dengan isim musanna. Meskipun sebagian ulama ada yang memilih mabniyun alal alif dan mabniyun alal ya. Ya. Jadi untuk meratakan semua hukum di isim mausul, karena kan isim mausul yang lain itu mabni kan. Makanya untuk alladhani dan allatani itu mengambil hukum mabni, hanya mabninya itu berbeda dengan yang lain. Ya, mabni dengan alif dan juga mabni dengan apa? Al-ya taib. Khilaf ya, terkait penyebutan i'rab alladhani dan allatani. Taib. Kemudian wali jam'il mudhakkari alladhina bil ya'i mutlaqa wal ula. Kemudian untuk jamak mudzakkar itu menggunakan alladzina dengan menggunakan ya secara mutlak dalam setiap kondisi, baik rafa, nasab ataupun jar. Ja'a alladzina dakhulu fil masjid masalan. Ra'aitu alladzina tobat anfusuhum. Marartu billadina qamu amamal fasli. Ya, maka dalam kondisi rafa, nasab ataupun jar menggunakan ya secara mutlak, alladina alladina alladina, tanpa ada perubahan. Faham ya? Berbeda dengan kabilah Hudzail dan Uqail. Kabilah Hudzail dan Uqail itu merafakkan alladina dengan waw dalam kondisi rafa dengan waw alladzuna. Kabilah Hudzail dan Uqail. Ja'a alladzuna. Ya, dengan menggunakan apa? Al-waw. Adapun dalam kondisi nasab dan jar dengan menggunakan al-ya mulhaqun bi jam'il mudzakkar as-salim. Diserupakan dengan i'rabnya jamak mudzakkar as-salim. Ini khusus untuk kabilah Hudzail dan Uqail. Namun mayoritas Arab menjadikan alladzina itu mutlak dalam setiap kondisi dengan ya, maka dia mabniun alal fathi. Alladzina yang dihitung itu harokat yang paling akhir, maka mabniun alal fathi. Ini untuk jamak mudzakkar ya. Wal ula, demikian pula al ula, maksudnya untuk jamak mudzakkar. Yang sering digunakan al ula itu untuk jamak mudzakkar. Akan tetapi kadangkala boleh digunakan untuk jamak muannas. Ya, namun mayoritas penggunaannya itu untuk jamak apa? Mudzakkar. Wali jam'il muannatsi, sedangkan untuk jamak muannas itu ada dua macam. Yang pertama adalah allai. Allai boleh dibaca dengan allai dengan mengisbat ya ataupun dengan membuang ya. Allai atau allai. Allai atau allai tanpa mengisbat ya. Kalau kita mengisbat ya, maka dia mabniun ala mada? As-sukun. Allai, maka dia mabniun ala as-sukun. Tapi kalau kita membuang ya, maka dia mabniun ala al-kasri. Kemudian allati ya, ini juga termasuk jamak muannas, isim mausul untuk jamak muannas ya. Di sebagian kitab juga disebutkan allawati ya. Tapi yang disebutkan di sini ada 8 macam sebagaimana yang akan dijabarkan insyaallah taala. Kita baca keterangan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pertama tentang ta'rifu al-mausul. Ar-rabi'u min aqsamil ma'arifi, yang keempat dari jenis isim yang ma'rifah, al-ismul mausul, yakni isim mausul. Apa itu? Wa huwa ismun yu'ayyinu musammahu bi qaidis silati al-mustamilati ala 'aidin. Ismun yu'ayyinu musammahu bi qaidis silah. Yakni suatu isim yang mana ia menunjukkan kepada zat yang diberikan nama dari isim tersebut, namun penunjukannya ini tidak dengan sendirinya, alias dengan perantara silah, yakni dengan perantara jumlah setelahnya, silatul mausul yang mengandung dhamir yang kembali kepadanya. Kemarin sudah kita sebutkan tentang makna daripada alam ya, bahwasanya alam itu kan ismun yu'ayyinu musamma mutlaqa. Ismun yu'ayyinu musammahu mutlaqa. Bahwa alam itu menunjukkan orang yang diberi nama secara mutlak. Secara mutlak ini tanpa ada suatu sifat tertentu. Yakni kalau orang dikasih nama Muhammad, berarti menunjukkan siapa? Ya Muhammad. orang yang dikasih nama Muhammad tersebut secara mutlak. Ya tidak berarti dengan sendirinya nama Muhammad ini menunjukkan orang yang namanya Muhammad. Faham ya? Adapun untuk isim isyarah, kita sebutkan pula wa huwa ismun yu'ayyinu musammahu bi isyaratin hissiyatin aw ma'nawiyah. Bahwasanya isim isyarah itu adalah isim yang menunjukkan sesuatu, namun pentakyinan penunjukan sesuatu ini itu bukan karena nama dari isyarahnya, melainkan dari isyarat yang kita tunjukkan kepadanya. Karena kita kan tidak bisa memahami apa yang dimaksud dengan dalika kecuali kalau kita isyaratkan pula, baik itu isyarat hissiyah atau makna maknawiyah. Ya tidak. Misalkan saya kepengin beli kitab di toko kitab. Nah, kitabnya itu ada di pojok atas. Maka saya bilang dalika. Maka dengan penunjukan isyarat ini kepada kitab yang saya maksud itu, maka kitabnya sekarang menjadi muayyan, menjadi ma'rifah. Ya tidak? Ya. Jadi isyarah ini itu yang menjadikan kitab tadi ma'rifah. Paham ya? Maka tidak dengan lafadznya, akan tetapi dengan dalalah pengisyaratan terhadap kitab tersebut. Paham ya? Demikian pula isim mausul itu tidak menunjukkan makna secara jelas. Maka kalau saya katakan ja'alladhi, telah datang yang, antum paham siapa? Tidak. Maka dia baru menjadi ma'rifah kalau ada silatul mausul. Paham ya? Ja'alladhi hasunat akhlakuhu, telah datang orang yang baik akhlaknya. Berarti alladhi ini menjadi ma'rifah sekarang dengan apa? Adanya silatul mausul. Penunjukan alladhi yang tadinya mubham, ambigu siapa itu, sekarang dimakrifahkan, ditakyin kejelasannya dengan apa? Silatul mausul. Yang syarat dari silatul mausul ini harus mengandung sesuatu yang kembali kepada isim mausul. Yani yang disebut dengan a'id. Apa disebut dengan a'id? Yani sesuatu yang kembali kepada isim mausul. Nahwu hadarul ladhi faza ibnuhu. Ya. Alladhi faza ibnuhu. Kalau kita katakan hadarul ladhi, mafhum tidak? Tidak. Tapi kalau kita tambahi hadarul ladhi faza ibnuhu, baru menjadi ma'rifah. Falladhi ismun mausulun mubhamun. Maka alladhi itu isim mausul yang mubham, yang masih belum jelas maknanya apa. La yadullu ala muayyanin, itu tidak menunjukkan sesuatu yang muayyan, yang jelas, yang ditayin. Wa jumlatu faza ibnuhu hiya silatul lati ayyanat al murada. Sedangkan jumlah setelahnya, yakni faza ibnuhu, yakni yang disebut dengan silatul mausul, itulah yang menentukan apa yang dimaksud dengan alladhi. Faham ya? Taib. Jadi alladhi dengan sendirinya itu bukan ma'rifah. Kapan dia menjadi ma'rifah? Kalau dijelaskan dengan silatul mausul. Faham ya? Taib. Waqad ishtamalat ala a'idin ya'udu alal ismil mausuli. Dan perkataan kita faza ibnuhu itu mengandung suatu domir ataupun a'id yang kembali kepada isim mausul. Wa huwa ad-domir. Di sini itu apa? Domir. Domir apa? Al-ha. Faza ibnuhu ay hu ya'udu ila alladhi. Faza ibnuhu al-ha a'id huna ya'udu ila alladhi. Yakni telah datang orang yang anaknya itu sukses. Yang anaknya itu sukses. Berarti anaknya nya kembali kepada alladhi. Taib. Kemudian beliau menyebutkan pembagian isim mausul sebagaimana yang disyaratkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala, meskipun tidak secara sharih beliau menyebutkan lafadznya, tapi beliau menyebutkan pembagian tersebut. Wal mausulu qismani, dan isim mausul itu ada dua macam. Al awwalu al ismul mausulu al mukhtas, isim mausul yang mukhtas, yang khusus penunjukannya kepada makna tertentu, tidak berserikat dengan makna-makna yang lain. Yang kedua nanti kita jelaskan insyaallah taala mungkin pada pertemuan yang akan datang ya, pada halaman 104, al-qismu tsani minal asma'i al-mausulah wa huwa al-mausulul mushtaraq, yakni isim mausul yang mushtaraq. Al-awwalu al-ismul mausulu al-mukhtas. Yang pertama isim mausul yang mukhtas. Apa itu? Wa huwa ma kana nassan fit dalalati. Ad-dalalah boleh dibaca dengan sulasiyat, boleh dibaca ad-dalalah, boleh dibaca ad-dulalah, boleh dibaca ad-dilalah, ya, semuanya boleh. Wa huwa ma kana nassan fit dilalati ala ba'dil anwa'i la yata'addaha wa huwa al-muradu huna. Yang pertama adalah isim mausul yang mukhtas, ialah suatu isim mausul yang penunjukannya itu secara khusus kepada makna-makna tertentu yang tidak melebihi daripada makna tersebut. Itulah yang dimaksudkan dalam pembahasan ini yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam di dalam nasnya tadi. Walahu samaniyatu alfat, dan isim mausul yang mukhtas itu punya 8 alfat. Al-awwalu yang pertama, alladhi lil mufradil mudhakkari, untuk mufrad mudhakkar. Alladhi untuk satu orang mudhakkar. Nahwu contohnya, ja'alladhi akhoda al-ja'izata. Falladhi ismun mausulun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'i fa'ilin. Aitnya mana? Ja'alladhi akhoda al-ja'izata. Aitnya mana? Tomir yang kembali kepada alladhi. Tomirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila alladhi. Ay fi akhoda. Yani ja'a fi'lun madin mabniyun ala al-fathi. Alladhi ismun mausulun mubhamun mabniyun ala sukuni fi mahali raf'i fa'ilin. Akhoda fi'lun madin mabniyun ala al-fathi wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila alladhi wa huwa a'id. Ya. Al-ja'izata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi wal jumlah akhoda al-ja'izata la mahalla laha minal i'rab li'annaha silatul mausul. Naam. Al-thani yang kedua, allati lil mufradi al-mu'annathi, untuk mufrad mu'annas, satu orang wanita. Nahwu hadarat allati katabat an-nasihata. Hadarat allati katabat an-nasihata, telah datang wanita yang menulis nasihat. Fallati ismun mausulun mabniyun ala as-sukun fi mahali raf'i fa'ilin. Sama, dia mabniyun ala as-sukun, dalam kondisi rafa'nya fa'il. Sedangkan katabat an-nasihata ini silatul mausul. A'idnya mana? Sama, tomirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya ya'udu ila al-allati. Al-thalithu yang ketiga, alladhani. Alladhani cara penulisannya itu lamnya double ya, makanya di ta'liq asy-syekh menyebutkan tuktabu alladhani bila maini farqan bainahuma wa baina alladhina allati li jam'i ath-thuqur man'an min iltibasi fi halatai an-nasbi wal jar. Jadi kalau kita mau menulis alladhani, lamnya harus double. Ini sudah kaidah. Kenapa demikian? Untuk membedakan antara alladhani dengan alladhina pada kondisi nasab dan jar. Karena kalau lamnya itu tidak ditulis double salah satunya sama ya, maka antum bingung ini dibacanya alladzina atau alladzaini. Paham tidak? Ya, dalam kondisi nasab dan jar. Maka untuk membedakan mana yang alladzaini, mana yang alladzina, harus ditambahi lam untuk yang alladzaini. Paham ya? Taib. Ini kaidah penulisan. Kaidah imla. Ya. Yang para ulama membuat itu supaya tidak ada iltibas yang kita ikuti. Lil musanna al mudzakkari raf'an. Jadi dalam kondisi rafa alladzani dengan menggunakan alif sebagaimana yang disyaratkan oleh Ibnu Hisyam. Walladzaini nasban wa jarran. Sedangkan dalam kondisi nasab dan jar menggunakan alya. Persis seperti isim musanna. Nahwu qadima alladzani tabarra'a bil mal. Maka alladzani di sini statusnya sebagai fa'il marfu ya dengan apa? Al alif. Falladzani ismun mausulun marfu'un bil alif. Ya, li'annahu mulhaqun bil musanna. Au mabniyun 'alal alif fi mahalli raf'i fa'il. Atau kalau kita mengatakan dengan i'rab sebagian ulama, dia mabni 'alal alif dalam kondisi rafa'nya fa'il. Taib. Tapi kalau kita katakan alifnya itu adalah alamatul i'rab, maka dia marfu'un bil alif. Tapi kalau kita katakan dia adalah alamatul bina, alamat mabni, maka dia mabniyun 'alal alif fi mahalli raf'i fa'il. Paham ya? Tapi yang kita ikuti dia itu marfu. Dia itu apa? Marfu sebagaimana perkataan Ibnu Hisyam bil alifi raf raf'an. Jadi kita katakan marfu. Taib. Ya, berbeda dengan isim mausul yang lain yang mabni. Allatani, ay arabi allatani. Yang keempat adalah allatani lil musanna al muannas, untuk muannas dua orang. Dua orang wanita. Wa hukmuhu kalladhi qablahu. Hukumnya persis seperti sebelum ini. Apa itu maksudnya? Seperti alladhani. Jadi hukum i'rabnya allatani itu mengikuti hukum i'rab alladhani. Ya sama. Alladhani, allatani, sama. Yakni bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Menggunakan alif dalam kondisi rafa', menggunakan ya dalam kondisi jar dan nasab. Nahwu hadarat allatani domadata al-jiroha. Telah datang dua orang wanita yang merawat luka. Hadarat allatani domadata al-jiroha. Aitnya mana? Domadata aitnya mana? Hah? Tumir apa? Alif, naam. Aliful is isnaini ya. Takdiruhu hu huma. Huma lil muannas ya'udu ila al allatani. Tuma data al jirah la mahalla laha min al i'rab li'anna hasilatul mausul. Sedangkan allatani di sini apa? Allatani fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi al alif ya. Li'annahu mulhaqun bil musanna. Karena dia allatani ya dengan alif dalam kondisi rafa, maka kita katakan marfu. Beda halnya dengan isim mausul yang lain yang kita katakan mabni. Syakartu allataini domadata al-jiroh. Maka allataini dalam kondisi apa? Nasabnya maf'ulun bihi. Allataini mansubun ya, maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya niabatan anil fathah li'annahumul haqun bil musanna. Domadata al-jirah la mahala laha minal i'rab li'anna hasilatul mausul. Al-khamisu alladhina li jam'id dhukur. Alladhina untuk jama' mudhakar. Wa huwa bil ya'i mutlaqo. Itu menggunakan ya secara mutlak dalam kondisi apapun. Fi halatir raf'i wa nasbi wal jar. baik itu dalam kondisi rafa, baik itu dalam kondisi nasab, baik itu dalam kondisi jar, maka tetap alladzina dengan ya. Ya, dia dikatakan mabniun alal fathi sesuai dengan harokat akhirnya. Bukan mabniun alal ya, bukan, tapi mabniun alal fathi meskipun dia dengan ya dalam setiap kondisi. Nahwu uhibbu alladzina allamuni, uhibbu alladzina allamuni. Falladzina ismun mausulun mabniyun alal fathi fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Ini mayoritas kabilah Arab menggunakan al-ya dalam setiap kondisi. Adapun untuk Bani Hudail dan Bani Uqail sebagaimana yang sudah saya sebutkan, maka mereka menggunakan al-waw dalam kondisi rafa dan al-ya dalam kondisi nasab dan jar. Alladzuna, alladzina, alladzina. Ja'a alladzuna katabu ar-risalata. Maka alladzuna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-waw niyabatan anid dhammah li'annahumul haqqun bijam'il mudzakkari as-salim. Ini menurut bahasanya Bani Hudail dan Bani Uqail, ya, menurut bahasa mereka. Maka alladzuna mu'rab. Faham ya? Ya, menurut bahasa mereka alladzuna mu'rab. Adapun menurut mayoritas Arab, alladzina dengan ya secara mutlak mabniun alal fathi. As-sadisu yang keenam, al-ula li jam'id dhukur. Al-ula untuk jamak mudzakkar. Ini yang biasa dipakai. Ya. Maksuran, dia dengan alif maksura di akhir. Ya, fi jam'il mudzakkari mutlaqo. Menurut sebagian ulama, al-ula untuk jamak mudzakkar secara mutlak. Ya, akan tetapi didengar dari sebagian Arab bahwa mereka menggunakan al-ula untuk jamak al-mu'annath. Sebagaimana dalam syair disebutkan, wa tubla al-ula yastal'imuna 'alal ula tarahunna yawmar ra'i kal hida'i al-qubli. Syahidnya itu al-ula digunakan untuk jamak mu'annas. Wal-ula tarahunna. Maka ada dhamir apa? Hunna. Ini menunjukkan al-ula untuk jamak mu'annas. Itu kadang-kadang ya dipakai untuk jamak mu'annas. Tapi kebanyakan penggunaan daripada al-ula itu untuk jamak mudzakkar seperti alladzina. Sarroni al-ula sahamu fid da'wah, membahagiakanku orang-orang yang ikut andil di dalam berdakwah. Maka al-ula di sini kita katakan apa? Ismun mausulun mabniyun ala as-sukun. Mabni ala sukun. Sukunnya di mana dia? Sukun muqaddar harusnya ya. Sukun yang ditakdirkan alal alif fi mahalli raf'il fa'ilun atau fi mahalli raf'il fa'ili. Naam. Fal ula ismun mausulun mabniun ala sukun. Maka al ula isim mausul yang mabni ala sukun. Karena dia alif maksurah maka enggak menerima harokat, berarti sukunnya ditakdirkan ya di atas a alif fi mahalli raf'i fa'ilin. As-sabi' yang ketujuh, allai li jam'il muannats. Allai dengan ya di akhirnya. Wa yajusu itsbatul ya'i wa hadfuha. Boleh kita mengitsbat menetapkan adanya ya di akhir ataupun membuangnya. Allai atau allai tanpa ya. Nahwu hadarat allai jama'na as-sadaqati. Hadarat allai jama'na as-sadaqati. Telah datang para wanita yang mengumpulkan sedekah. Maka allai ismun mausulun mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'i fa'ilin. Jama'na as-sadaqat silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. A'idnya mana? Domir nun, nun niswa. Takdirnya hunna kembali kepada al-la'i. Fal-la'i ismun mausulun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'i fa'ilin. Wa in hudifatil ya'u fahiya mabniyatun ala al-kasri. Andai kata kita membuang ya, tidak mengisbat ya, maka al-la'i tanpa ya itu mabniyun ala al-kasri. Ya. Maka kalau kita katakan hadarat al-la'i jama'na as-sadaqat, fal-la'i ismun mausulun mabniyun alal kasri fi mahali raf'i fa'ilin. Faham ya? Kemudian yang kedelapan, al-thaminu al-lati li jam'il mu'annathi aydon. Al-lati untuk jama' mu'annas juga. Wahia kallati qoblaha, dan dia seperti yang sebelumnya, pembahasan di poin yang ketujuh. Ada satu lagi sebenarnya, al-lawati ya, yang tidak disebutkan ya, dan itu termasuk isim mausul yang digunakan untuk jamak muannas. Baik. Sampai sini insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang dengan al-ismul mausul al-mushtarak bi idznillah. Fi soal